Mitra Bisnis, salah seorang tokoh pendidikan nasional pernah mengutarakan kritik tajam tentang dunia pendidikan kita yang menurutnya telah menjadi ajang komersialisasi sehingga Depdiknas harusnya berganti nama menjadi Departemen Perdagangan Pendidikan. Selain itu, tokoh yang sama juga menilai pendidikan tidak seharusnya dipisahkan dengan kebudayaan yang idealnya bisa kembali seperti dulu menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk membahas kritik ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, tokoh pendidikan nasional Pak Daud Yusuf mensinyalir mundurnya pendidikan di negara kita lantaran terjadi pemisahan antara pendidikan dan kebudayaan, serta adanya kecenderungan komersialisasi pendidikan. Apa pendapat Bapak? Yang kedua itu benar. Kalau yang pertama salah, saya nggak setuju. Kenapa? Itu kan perspektif dari seorang budayawan, gitu. Kalau dia bisa dibilang budayawan, gitu. Karena itu akan berkaitan dengan kapasitas teknis yang bisa dipelajari seorang anak. Eagerness, segala macam kayak gitu ya. Kalau saya, tantangan zaman sekarang dan ke depan itu berbeda dengan dulu gitu ya. Kebudayaan dan sebagainya, saya nggak ngerti maksudnya Pak Daud Yusuf, kebudayaan itu apa ya secara spesifik gitu. Kalau secara umum kan ya, tahulah dia pikirannya dari dulu kan begitu gitu. Tetapi sebagai historian, sebagai sejarawan saya, jelek-jelek saya ini sejarawan gitu. Sekolah saya sejarah gitu kan. Yang diproyeksikan untuk masa depan. Nah, tantangan masa depan itu apa gitu? Tantangan masa depan itu tantangan-tantangan yang merupakan kompleks antara hal-hal yang sifatnya teknis teknologi dan yang non teknis non teknologi itu gitu. Tidak cukup dengan kebudayaan, tetapi tidak cukup itu jangan dijawab dengan jumlah mata pelajaran yang banyak. Tidak cukup itu dijawab dengan logika dan kemauan untuk belajar gitu. Tapi Pak Her, mereka yang mendukung pendapat Pak Daud Yusuf juga mengatakan pemisahan pendidikan dan kebudayaan membuat institusi pendidikan kita melahirkan orang terdidik tapi tidak berbudaya. Dan akibatnya korupsi telah menjadi budaya di negeri ini. Dampaknya benar. Tapi sumbernya kalau menurut saya tidak sesederhana itu gitu. Bahwa kita tidak malu-malu lagi untuk mencuri, nggak punya apa jadi diri bangsa dalam tanda petik gitu ya. Artinya kita ini paling banyak tempat ibadahnya di seluruh dunia, masjid, gereja, wihara, segala macam gitu. Tapi kok ya korupsinya nggak habis-habis gitu loh. Peran agama di mana di sana gitu loh. Peran kebudayaan apalagi nanti kalau dimasukkan ke pendidikan yang kayak gitu, ujung-ujungnya kalau menurut saya ya nggak seperti yang kita bisa kembalikan ke 30-40 tahun yang lalu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.